Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kepada yang kita muliakan Syekh Badr bin Muhammad bin Badr Habibullah Ta'ala, kepada Bupati Bantul yang dalam hari ini diwakili oleh Bapak Munir Mustahil Munir, asisten pemerintahan Kabupaten Bantul yang kita hormati, Bapak-bapak Muskida Kabupaten Bantul yang kami hormati, Bapak-bapak Muskida Kecamatan Bantul yang kami hormati, dan juga dari Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yang kami hormati, beserta semua undangan yang kami hormati pula, dan kepada seluruh hadirin para peserta daurah yang semoga kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara pembukaan daurah masyayikh yang ke-9 tahun 2017 insyaallah akan segera kita awali. Adapun susunan acara yang akan kita lalui adalah yang pertama sambutan pertama nanti semua akan disampaikan dari panitia daurah masyayikh yang ke-9 tahun 2013 ini, yang nanti bahkan disampaikan oleh Al-Ustaz Ayyub Hasanuddin Hafizahullah Ta'ala. Sambutan kedua akan disampaikan dari Bupati Bantul yang akan disampaikan atau diwakili oleh asisten pemerintahan Kabupaten Bantul dalam hal ini Bapak Hakran Misbahul Munir. Kemudian sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Badr Hafizullah Ta'ala, dan insyaAllah akan diterjemahkan oleh Al-Ustaz Usamah Mahri Hafizullah. Kemudian acara saya adalah penutup, dan setelah istirahat kira-kira 15 menit nanti muhadharah atau pengajian akan dilanjutkan bersama Syekh Badr bin Muhammad Al-Badr Hafizullah Ta'ala sampai menjelang zuhur. Para hadirin tamu undangan yang kita hormati, acara yang pertama adalah sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Daurah Masyayikh yang ke-9 tahun 2013 ini. Oleh karena itu, kepada Al-Ustaz Ayyub Hasanuddin Hafizahullah Ta'ala, kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kepada yang kami muliakan Syekh Badr bin Muhammad Al-Badr rahimahullahu taala, kepada pemerintah Kabupaten Bantul atau yang mewakili dengan segenap jajarannya, yang kami hormati dan kami muliakan, atas segenap tamu undangan dari berbagai kalangan, dari berbagai daerah yang kami hormati dan kami muliakan. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segenap kemudahan, segenap kemudahan yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pelaksanaan daurah masyayikh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ke-9 pada tahun ini bisa kita mulai diselenggarakan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua dan bisa memberikan kemudahan dan pertolongannya sehingga acara ini bisa berlangsung dengan lancar dan tanpa gangguan atau hambatan apapun. Atas nama segenap panitia, kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada Syekh Badr bin Muhammad Al-Badr Habibullah Ta'ala yang telah berkenan hadir untuk menyampaikan ilmu kepada kami dan segenap masyarakat yang ada di Indonesia, terkhusus di Kabupaten Bantul dan Sleman. Juga ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Bantul dengan segala kemudahan. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menyiapkan dan menyediakan fasilitas-fasilitas yang kami perlukan untuk terlaksananya pelaksanaan daurah nasional, daurah masyayikh Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Dan tentu saja juga pula kami sampaikan terima kasih kami kepada Polres Bantul dengan segenap jajarannya yang telah bekerja sama dengan kami dalam upaya untuk sukseskan acara ini. Jazakumullahu khaira. Kami hanya bisa berdoa semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada kami sehingga acara ini bisa berlangsung sebagaimana yang kami cita-citakan. Mudah-mudahan dengan daurah nasional dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, daurah yang ke-9, bisa memberikan secercah ilmu, secercah pemahaman kepada segenap masyarakat kaum muslimin bagaimana mereka harus bersikap, bertingkah, bersikap di dalam kehidupan mereka sehari-hari dengan bersikap kepada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman Salafus Saleh. Akhirnya kami dari panitia, atas nama panitia, menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya apabila di dalam pelaksanaan daurah ini terjadi kekurangan-kekurangan ataupun hal-hal yang luput dari kami sehingga menjadikan hati kekurangan semua kurang berkenan. Kami atas nama panitia menyampaikan mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Demikian mudah-mudahan kata panitia ini atas nama segenap panitia kami menyampaikan terima kasih jazakumullahu khairan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustaz Ayyub Safruddin yang telah memberikan sambutan dari panitia. Sambutan yang berikutnya adalah sambutan dari Bupati Bantul yang akan diwakili oleh Asisten Pemerintahan Kabupaten Bantul dalam hal ini Bapak Dr. Andes Misbahul Munir. Waktu tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang sangat kami muliakan Al-Mukarram Syekh Badar bin Muhammad Al-Badar, Bapak dari unsur forum pimpinan daerah Kabupaten Bantul, Pak Kapolres, Pak Dandim, dan juga tamu undangan yang lain serta seluruh panitia penyelenggara daurah dari Yayasan Asyariah, para ustaz dan peserta daurah yang kami muliakan. Sebelumnya marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada kita sekalian. Semoga kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama hadir di Masjid Agung Tunggal Kabupaten Bantul ini untuk menerima ilmu dari Al-Mukarram Syekh Bidin Muhammad Al-Badar. Ya insyaallah dengan kehadiran kita semua ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang tentunya akan diterima dan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya perkenankanlah kami atas nama pemerintah Kabupaten Bantul. Yang pertama tentunya kami memohonkan maaf, memohonkan izin pada Al-Ustaz dan juga seluruh peserta daurah yang dihormati. Karena kebetulan hari ini itu Bupati juga ada kegiatan di rumah dinas. Sehingga beliau menyampaikan salam pada bapak-bapak sekalian dan mohon maaf tidak bisa hadir bersama kita semua. Kemudian yang kedua atas nama pemerintah Kabupaten Bantul, tentunya sekalipun sudah agak terlambat kami sampaikan selamat datang di bumi Bantul, Projo Taman Sari Sejahtera Demokratis ini. Bantul merupakan satu kabupaten dari 4 kabupaten sekutu di daerah istimewa Yogyakarta yang menurut informasi dari 9 kali pelaksanaan daurah ini sudah 8 kali dilaksanakan di Kabupaten Bantul. Karena itu tentunya dengan penyelenggaraan ini harapannya akan memberikan manfaat kepada khususnya seluruh peserta dan juga pada umumnya masyarakat di Kabupaten Bantul yang ada di sekitar Masjid Agung Manugul ini, di samping dari sisi mungkin ekonomi, tapi yang paling penting adalah syiar Islam. Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, sebagaimana yang kita sebutkan, Bengkul adalah satu kabupaten yang kebetulan Bengkul ini punya beberapa potensi yang cukup besar. Dan karena pada kesempatan ini, karena peserta daurah ini berasal dari seluruh daerah yang ada di Indonesia, harapannya bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian kembalinya nanti ke daerah, di samping bisa membawa ilmu yang disampaikan oleh Al-Ustaz, tentunya kami juga harapkan bisa menyampaikan informasi beberapa hal yang baik tentunya dari Kabupaten Bengkul ini, bukan potensi baik itu potensi ekonomi, potensi kerajinan, potensi budaya dan lain sebagainya, yang juga harapannya akan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kemudian yang ketiga, kabupaten sekalian, Bengkul adalah salah satu kabupaten yang mayoritas penduduknya beragama Islam, lebih kurang 90%. Namun demikian, kehidupan masyarakat di Kabupaten Bengkul, toleransi antar umat beragama dan intern antar umat beragama ini sungguh sangat kita banggakan. Karena selama sekian tahun tidak pernah terjadi friksi, gesekan, konflik antar umat beragama ataupun internal umat beragama. Ini yang tentu menjadi satu potensi yang perlu kita kembangkan di kemudian hari, dan bahkan kita pertahankan, kita tingkatkan. Karena situasi kondisi di beberapa tempat yang mungkin sedikit ada kerawanan, sedikit ada konflik, sedikit ada permasalahan, tentunya pada kesempatan ini, karena bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian berasal dari semua wilayah yang ada di Indonesia ini, kita juga mohon nanti bisa mengembangkan toleransi antar umat beragama dan toleransi internal umat beragama ini. Apalagi internal umat Islam yang di Indonesia ini juga merupakan mayoritas penduduk Indonesia. Merupakan satu potensi yang besar kalau internal umat Islam ini bisa bersatu, bukan dalam apa pemahaman masing-masing, karena masalah khilafiyah itu kan masalah perbedaan paham, itu tidak bisa kita perhatikan. Tapi dengan potensi yang ada ini, saya kira akan merupakan satu keunggulan dalam rangka untuk ikut mengabdi kepada bangsa dan negara kita, masyarakat. Jika di Bengkul pun kita upayakan potensi yang ada ini, kita galang persatuan, kita galang ukhuwah Islamiyah, sehingga dengan adanya persatuan-kesatuan sama umat Islam yang bukan dalam arti untuk memusuhi kelompok yang lain, ini dalam rangka untuk berpartisipasi aktif di dalam kegiatan pembangunan. Karena pembangunan tidak hanya berupa pembangunan fisik, tapi yang lebih penting adalah pembangunan mental spiritual, pembangunan iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Tantangan perubahan, saya kira bapak-bapak kalian sudah paham, digitalisasi, modernisasi ternyata juga mempunyai akibat yang mungkin tidak kita duga sebelumnya. Perkembangan teknologi informasi, perkembangan transportasi dan lain sebagainya, saya kira sangat memberikan pengaruh terhadap lingkungan kita. Sehingga kalau kita tidak hati-hati, terutama kita mempersiapkan generasi muda kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, kalau tidak kita kembali dengan keimanan dan ketakwaan serta integritas pada dan komitmen kepada bangsa dan negara, saya kira ya bangsa dan negara ini tentu di kemudian hari tidak akan bisa sentosa, tidak akan bisa jaya. Sehingga harapannya, marilah yang pertama kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah, persatuan kesatuan di antara umat Islam, dan yang kedua marilah kita upayakan dengan potensi yang besar ini kita lakukan untuk menggalang persatuan kesatuan tadi dalam rangka mempersiapkan generasi muda kita yang tentunya akan lebih baik. Kebijakan diri ketua kita Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam memberikan sumbangsi kepada pelaksanaan dan harapan juga akan lebih istiqomah. Saya kira demikian yang bisa kita sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jazakallahu khairan katsiran. Semoga Allah membalas dengan balasan yang lebih baik kepada Bapak Dr. Andes Misbah Al-Munir dari Kabupaten Pemerintahan Kabupaten Bantul. Para hadirin peserta daurah yang kita hormati, acara selanjutnya adalah sambutan dari tausiah dan khabar sesi yang pertama dari yang kita muliakan Asy-Syaikh Badr bin Muhammad Al-Badr Hafizullah Ta'ala, yang nanti insyaAllah akan diterjemahkan oleh Ustaz Usamah Mahri. Waktu dan tempat kita persilakan. Tawabal ya Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا في عزة الخلق نحن ووالدينا ومن نحب. أيها الأخوة، أشكر أخي سعادة نائب المحافظة الأخ مصطفى المنير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وأن يحفظه على حكمه وتواضعه الذي فرحنا به عندما حضر هنا تكرما منه لا أمرا مننا. وأشكر أيضا كل الأخوة أعيان هذه المحاضرة المباركة، وأشكر الأخوة السعفيين القائمين على هذه الدورة وعلى رأسهم شيخ الدين وإخوانه في المعهد العلمي، وأيضا أشكركم كلكم بلا استثناء على حضوركم إلى هذا المكان لأجل أن تستفيدوا بإذن الله. وأبشركم بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا في الجنة. وسعادة الناب جزاه الله خيرا أخبر أنكم جئتم هنا لتسمعوا العلم الشرعي وتوصلوه إلى من خرجكم من أهلكم، وهذه هي سنة عليه الصلاة والسلام. لما أتاه طائفة من الصحابة أن يخبرهم عليه الصلاة والسلام أمور الدين، يأمرهم أن يبلغوا أهلهم من خلفهم، وهذا هو الإسلام، تتعلم لكي تعلم، وهذا هو فعل السلف رضوان الله عليهم. لكي لا أطيل عليكم، أن أعلم أن سعادة النائب عنده أشغال وبعض المسؤولين في هذه البلاد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أندونيسيا وأن يبارك في ولاة أمر أندونيسيا وأن يكفيهم الشحن ويجنبهم الشحن. وأوصيكم إخواني بتقوى الله سبحانه وتعالى وطاعة ولاة أمركم، فإن عقيدة أهل السنة والجماعة طاعة لحكام، فيجب عليكم وجوبا واستحبابا أن تطيعوا ولاة أموركم في طاعة الله، وأن تجتنبوا الخلافات، فإن يد الله مع الجماعة والخلافات تفيد الجماعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يحفظكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sesungguhnya segala pujian hanya untuk Allah semata. Kita memujinya, kita memohon pertolongan darinya, kita pun beristighfar meminta ampunan kepadanya. Kita berlindung diri kepada Allah dari segala kejahatan diri kita, dari segala kejelekan amal perbuatan kita. Barang siapa yang Allah berikan hidayah padanya, maka tiada akan ada yang menyesatkannya. Dan namun siapa yang disesatkan olehnya, tiada akan ada yang memberinya hidayah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang disembah dengan hak melainkan Allah, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya yang indah, yang sempurna, dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di tempat yang barokah ini, aku memohon kepada Allah untuk menemukan kita, mengumpulkan kita pula di surganya, kita bersama orang-orang tua kita. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku sekalian, aku banyak berterima kasih, mengucapkan rasa syukur terutama kepada saudaraku wakil dari Bupati Bantul yang kami hormati, Bapak Dr. Yusuf Bahul Munir, yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dan mengikuti acara ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membalas beliau dengan balasan yang lebih baik di sisinya. Sebagaimana aku pula banyak bersyukur dan berterima kasih kepada setiap yang mengikuti acara ini, utamanya segenap jajaran pemerintah Kota Bantul yang ada. Demikian pula aku berterima kasih dan bersyukur kepada segenap ikhwah salafiyin, panitia dari daurah ini, terutama Ustaz Syafruddin Hafizahullah Ta'ala bersama ikhwah-ikhwahnya yang lain. Aku berterima kasih dan bersyukur tanpa terkecuali kepada segenap yang hadir dan mau mengikuti acara ini dan telah datang dari berbagai tempat di Indonesia ini. Aku sampaikan berita gembira kepada kalian semua dari apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu fihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh wakil dari Bupati Bantul, bahwa kita datang di tempat ini dari berbagai tempat di Indonesia ini tentunya untuk menimba ilmu dan mempelajari agama yang benar, agar kemudian itu kita amalkan, kita ajarkan, kita sampaikan kepada saudara-saudara kita di tempat kita masing-masing. Dan memang demikianlah sunnah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya setelah mereka mendengar dan mempelajari ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kemudian mereka sampaikan, mereka dakwahkan kepada kaumnya masing-masing. Demikian tuntunan salafus saleh rahimahumullah. Kepada yang kami hormati Wakil Bupati Bantul dan segenap pemerintah Bantul yang hadir di tempat yang mulia ini, aku memohon kepada Allah untuk menjaga dan melindungi segenap pemerintah dan penguasa yang ada di Indonesia ini, agar Allah menjaga mereka semua dari kejahatan fitnah yang tampak yang tersembunyi. Aku wasiatkan kepada yang hadir semuanya untuk benar-benar bertakwa kepada Allah, untuk kemudian mereka taat dan patuh kepada pemerintah kalian semua, karena itulah ajaran dan akidah kita. Ketaatan dan kepatuhan kepada pemerintah merupakan perkara yang wajib dalam agama kita. Hindarilah dan jauhi segala khilaf, perselisihan di antara kalian, karena sesungguhnya tangan Allah bersama al-jamaah, sementara perselisihan hanya menyobek dan mencerai-beraikan al-jamaah. Tentunya, sebagaimana maklum adanya, para bapak dan pejabat pemerintah yang hadir di tempat ini, mungkin mereka banyak memiliki kesibukan-kesibukan lain yang akan mereka jalani, maka sekitar dua kata ini kami anggap cukup. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barokah dan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammad. Disucikan jazakumullahu khairan kepada Syekh Bakir bin Muhammad Al-Bidr yang telah memberikan sambutan, dan juga kepada Ustaz Usamah Mahri yang telah menerjemahkannya. Para hadirin sekalian yang kita hormati, dengan demikian acara pembukaan daurah Masyayikh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ke-9 tahun 2013 ini selesai. Dan insyaallah ta'ala muhadharah sesi berikutnya akan dilanjutkan setelah acara ramah-tamah Syekh dan asatidah beserta para tamu undangan di tempat yang telah disediakan panitia. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.